makan tomat. Rasanya anjing banget. Otot-otnya ku daging. Rasanya anjing banget. Anjing banget, anjing banget. Semua anak yang mulai duluan sampai tak angkat suara. Coba anak dengar ini tak kepo pula. Pasti ngana bangka dada komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Pasti ngana bangka dada, komba jamping jamping. Anjing anjing anjing anjing banget. Ikan hiu makan tomat, rasanya anjing banget. Otot-otnya ku daging, rasanya anjing banget. Anjing banget, anjing banget. Semua anak yang mulai duluan sampai tak angkat suara. Coba anak dengar ini tak kepo pula. Pasti ngana bangka dada komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Pasti ngana bangka dada, komba jamping jamping. Anjing, anjing, anjing banget.